apakah Nabi Isa alaihissalam nanti langsung turun di akhir zaman dari langit atau dari bayi lagi anu? Jawabannya, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit, nanti turunnya di menara putih yang berada di Damaskus. Itu riwayat yang beredar seperti itu. Jadi bukan berarti Nabi dari bayi lagi. Kalau dari, Nabi dari bayi lagi, kapan marang Dajjalnya? Jadi nanti ada rentetan, rentetan peristiwa sejarah. Dan sekarang kita sudah memasuki akhir zaman. Memasuki, nanti akan terjadi perang besar. Armageddon, ya istilahnya perang Armageddon. Perang besar, fitnah yang luar biasa. Sampai tidak ada lagi nama Allah disebutkan di muka bumi ini. Betul-betul rusak. Lalu nanti disebutkan Dajjal juga akan keluar. Ya, sudah tahu kan riwayatnya dan ciri-cirinya juga sudah jelas sekarang. Dajjal, dan dia akan membawa kesesatan. Yang mana hampir seluruh umat manusia akan tersesat, akan ikut. Maka kalau kamu bisa lari, lari. Kalau iman kita belum kuat, jangan pernah berhadapan. Jangan sok kuat lah istilahnya. Dulu anak pernah berpikir, kok bisa orang ikut Dajjal? Ini jawaban pertama dulu ya. Kok bisa orang bisa ikut Dajjal? Padahal udah jelas sesat kan? Tulisan kafir di sini, na'udzubillahi min dzalik, matanya satu. Udah jelas. Kenapa bisa ngikut? Kata Nabi SAW, sebelum munculnya Dajjal Kubro, akan muncul pembantu-pembantu Dajjal. Sekarang ini, pembantu-pembantu Dajjal orangnya banyak yang ikut. Band-band, Illuminati, ya. Illumination. Yang dengan bangganya, apa namanya, mengsiarkan simbol-simbol dan Dajjal. Apa? Suju ya, Korea itu. Terus Lady Gaga apa? Yang anu, yang anda tahu Bring Me the Horizon. Itu dengan jelas lambangnya Illuminati. Itu pengikutnya banyak. Dulu Lady Gaga datang ke Indonesia ribuan, jutaan bahkan umat Islam yang membela mati-matian agar orang ini datang. Padahal sebelum konser di Indonesia, konser di Filipina dia sudah bilang, "Saya ingin mendirikan kerajaan iblis di Indonesia." Udah jelas pakai bahasa Inggris. Kan dia apa namanya? Mensyiarkan istilahnya, mensyiarkan syiar-syiarnya Dajjal, lesbianisme di lagu dia Judas itu. Makanya hati-hati, simbol-simbol Dajjal itu. Simbol Dajjal metal. Banyak orang ikut. Orang enggak tahu kan? Ini tanduk setan. Nah, itu baru anak buah Dajjal. Orang sudah banyak ngikut. Apalagi Dajjalnya yang turun tangan. Nah, itu kayak ulama, maka Nabi aku ma'akafu ala umati bapak namanya Dajjal, muncul, yang paling takutnya para Nabi itu adalah munculnya Dajjal. Itu betul fitnah yang luar biasa. Nah itu, maka nanti yang melawan Dajjal adalah dua orang. Pertama Imam Mahdi. Imam Mahdi akan membawa kedamaian. Di antaranya nanti akan membebaskan Palestina dari Israel. Itu Imam Mahdi. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa itu turun dari langit, dari Damaskus, bukan dari yang, dan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jawabannya. Nabi Isa alaihi salam turun, Nabi Isa yang akan apa namanya menyelamatkan kita dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Wallahu taala alam. Insyaallah.